Buka rasa atiran kena, aku pengen ini bisa nangis siram buka. Masa ku ragu, aku tak sing mingkat. Trisno iki utuh telanan loro atiku raga. Oh,